pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya Berita Pagi. Assalamualaikum Sidaralun. Berita pagi edisi hari ini, Minggu 8 Mei 2016, hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan Ardiansyah. Ledakan granat tewaskan pria Gampung Kuta Karang. Warga Biren tewas setelah tabrak intercooler. Warga Darul Falah pingsan dianiaya sekelompok pembalap liar. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Cities 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Azan Muslim, 22 tahun, warga Gampung Kuta Karang, kemukiman Cotgu, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, meninggal dunia setelah bahan peledak diduga jenis granat nanas ditemukan meledak akibat ditarik pemicunya. Peristiwa ini terjadi Sabtu siang saat korban berada di kandang sapi miliknya di Gampung Lampenun. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Polisi Zulkifli mengatakan, selesai memanjat kelapa milik seorang warga, Azan sempat singgah minum di sebuah warung kopi. Korban selanjutnya pulang ke rumahnya lalu menuju ke kandang sapi yang berjarak sekitar 150 meter dari rumahnya. Tiba-tiba suara keras terdengar hingga jarak 50 meter. Ledakan itu sempat didengar sepupunya Muhammad. Saat tiba di lokasi, Muhammad mendapati Azan merintih kesakitan minta tolong sehingga sepupunya bersama warga segera membawa korban ke RSUD Meraksa. Korban menghembuskan nafas terakhir saat ditangani di RSUD Meraksa, Banda Aceh. Kondisi tubuh Azan penuh luka, seperti tangan kiri putus, serta beberapa anggota tubuh lainnya mulai wajah gosong hingga perut korban juga tercabik-cabik akibat ledakan granat. Sudarlun Marza, 35 tahun, warga Matang Gelumpang 2 Biren, meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak truk intercooler pengangkut semen di lintas Banda Aceh Medan, kawasan Gampung Arun Bunot Gugu, Kecamatan Padang Tiji, Pidi, Sabtu dini hari. Dari Pidi, Muhammad Nazar melaporkan. Kapolres Pidi, AKBP Muhajir mengatakan, Marza menunggangi motor fiction BL5410NU, berboncengan dengan adiknya Maulidin, 30 tahun. Informasi yang diperoleh, kakak beradik ini berangkat dari Banda Aceh dengan tujuan Matang Gelumpang 2 Biren. Sesampainya di kawasan Gampung Bunot Gogo, Kecamatan Padang Tiji, tiba-tiba sepeda motor tersebut menabrak truk intercooler pengangkut semen yang sedang parkir di pinggir ruas jalan nasional. Truk tersebut disopiri Fauzi, 50 tahun, warga Gampung Tengoh Pedaya, Kecamatan Padang Tiji. Suara dentuman keras akibat tabrakan di bagian belakang truk mengejutkan Fauzi yang sedang mengganti ban intercooler. Kedua korban dengan kondisi berlumuran darah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Tengku Cik di Tiro Sigli. Namun, Marza meninggal dunia akibat pendarahan di bagian kepala, sementara adik kandungnya Maulidin mengalami luka-luka. Sudarlun Muhammad bin Gade, 22 tahun, pemuda asal Gampung Tunong Bugeng, Kecamatan Darul Falah, Aceh Timur, menjadi korban penganiayaan sekelompok pembalap liar asal Kecamatan Julu, Jumat malam. Akibatnya korban yang pingsan dan mengalami luka di bagian kepala harus dilarikan ke rumah sakit. Dari Aceh Timur, Seni Hendri melaporkan. Kapolsek Nurusalam, Ibda Ayub mengatakan, kejadian berawal saat Muhammad bersama empat temannya yang mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumahnya dari Gampung Bago. Namun dalam perjalanan, korban bertemu sekelompok pembalap liar di Jalan Medan, Banda Aceh, tepatnya di depan kafe di Baruh Bugeng, Kecamatan Nurusalam. Saat itu, Wahyu, seorang dari 11 pelaku pembalap liar, memotong sepeda motor korban. Setelah terlibat cekcok, Wahyu pun menendang sepeda motor korban. Saat Muhammad turun dari sepeda motornya, tiba-tiba Wahyu bersama teman-temannya langsung mengeroyok korban. Bahkan, Muhammad dipukul para pelaku menggunakan tangan dan rantai sehingga korban mengalami luka dan tidak sadarkan diri. Wahyu dan teman-teman yang mengeroyok korban merupakan warga Kecamatan Julo, Aceh Timur. Setelah kejadian ini, abang korban langsung melaporkan ke Polsek Nurusalam. Sudarlun Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar Minggu hari ini menutup program Nusantara Mengaji untuk tingkat Provinsi Aceh yang dipusatkan di Masjid Baitur Rahim Ulele Banda Aceh. Kegiatan itu merupakan program nasional yang digagas oleh Ketua Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Politisi PKB yang juga anggota DPR RI asal Aceh, Irmawan, mengatakan, untuk Aceh, program Nusantara Mengaji akan diikuti oleh 10.000 jemaah. Sementara secara nasional, diikuti 2.089.610 pembaca Al-Quran yang digelar di 67.813 lokasi di seluruh Indonesia. Program Nusantara Mengaji ini menargetkan 300.000 kali khatam Al-Quran secara serentak. Acara ini dibuka di Jember, Jawa Timur. Dengan kegiatan ini, Irmawan berharap Indonesia bisa terbebas dari ancaman pendangkalan akidah, radikalisme, terorisme, pergaulan bebas, narkoba, LGBT, dan memudarnya nilai-nilai keagamaan. Melalui program Nusantara Mengaji, ia juga berharap masyarakat membudayakan pengajian dan mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Kuala Namu Medan tujuan Lok Sumawe Sabtu sore gagal mendarat di Bandara Malikul Saleh yang terletak di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Hal itu disebabkan terhalang jarak pandang sehingga pesawat tersebut harus kembali lagi ke Kuala Namu. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Informasi yang diperoleh, akibat pesawat Garuda tidak bisa mendarat, Ustadz Muhammad Nur Maulana yang berada dalam pesawat tersebut bersama sejumlah penumpang lain tujuan Lok Sumawe harus menempuh perjalanan darat dari Medan ke Lok Sumawe. Ustadz Maulana dijadwalkan mengisi ceramah di Lok Sumawe pada Sabtu malam. Sementara, pesawat Wings Air pada Sabtu siang dilaporkan dapat mendarat di Bandara Malikul Saleh tidak lama kemudian kembali ke Medan. Saat itu, jarak pandang masih mencapai 5 km. Sedangkan sore hari, jarak pandang hanya 2 km, diduga karena asap pembakaran jerami di areal sawah di kawasan bandara tersebut. Station Manager Garuda Indonesia Lok Sumawe, Hardian Syah menjelaskan, pesawat Garuda dari Medan tujuan Lok Sumawe tidak bisa berangkat karena pengaruh cuaca. Untuk penumpang yang sudah memesan tiket di Lok Sumawe, sebagian diantar melalui jalan darat ke Medan dan sebagian lainnya diuangkan kembali tiketnya. Sudarlun Biren kini memiliki pabrik pengolah sawit dan buah kelapa yang dibangun di kawasan industri Cotbate Glungkung, Kecamatan Pandrah dan Simpang Mamplam. Pabrik tersebut dibangun oleh PT BAS di lahan seluas 9 hektar. Dari Biren, Ferizal Hasan melaporkan. Humas PT BAS Tarmizi Abdul Ghani mengatakan, sejak berdirinya pabrik pengolah sabut kelapa, kini telah menampung puluhan tenaga kerja lokal, baik pria maupun wanita. Setiap harinya puluhan pekerja mengupas dan menyortir buah kelapa. Tarmizi menjelaskan, pihaknya menampung 10.000 hingga 30.000 butir kelapa per hari. Ribuan kelapa yang masih berkulit itu dipasok dari petani yang tersebar di 17 kecamatan dalam Kabupaten Biren maupun kabupaten tetangga seperti Pidijaya dan Aceh Utara. Tarmizi menambahkan, untuk saat ini PT BAS baru mengolah sabut kelapa yang akan dijadikan jok mobil dan sofa, lalu pupuk kokopit, batok arang, dan kopra. Namun ke depan akan terus dikembangkan untuk mengolah minyak dan tepung kelapa. Sudarlun dari 92 SMA sederajat di Aceh Utara, peserta ujian nasional 2016, sejumlah sekolah di Kecamatan Dewantara dinyatakan sebagai sekolah peraih nilai UN tertinggi. Hal itu disampaikan Ketua Panitia UN Aceh Utara Mawardi usai pengumuman kelulusan UN tingkat SMA Sabtu sore. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Mawardi menyebutkan, untuk SMA, peraih nilai UN tertinggi pertama adalah SMA Negeri 2 Dewantara, kedua SMA Negeri 1 Dewantara, dan ketiga SMA Swasta PIM Dewantara. Untuk Madrasah Aliyah, nilai tertinggi pertama diraih MAN Dewantara, kedua MA Syamsu Duha Dewantara, dan ketiga MAN Samudra. Sedangkan SMK, nilai UN tertinggi diraih SMK Terpadu Babu Salam, kedua SMK Terpadu Islam dari Yatama, dan ketiga SMK Bustanul Yatama. Penilaian tersebut berdasarkan nilai rata-rata siswa di setiap sekolah. Sementara untuk tingkat provinsi, Aceh Utara menempati urutan ke-6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Lok Semawe, Rusli menambahkan, tahun ini semua peserta UN tingkat SMA lulus semua. Untuk ijazah kemungkinan baru dapat diperoleh 3 minggu kemudian. Hasil UN untuk sejumlah sekolah langsung diumumkan di website sekolah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 8 Mei 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.